Jangan, jangan, jangan datang. Pulangkan saja aku padamu. Saya sendiri nih. Dengan siapa ya saya bicara? Nah, Mas lupa ya? Siapa ya? Hai, kamu ya? depanku.